berdiri yang warna biru. Ya ahla, semuanya yang warnanya biru bajunya berdiri. Muraja'. Mana-mana ini? Iqra'u, iqra'u. Ya warnanya biru berdiri. Iqra'. Wahyu Muslim. Barakallah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Tulab yang memakai antum. Yang baru datang. Hafal belum? Hafal? Belum. Belum hafal. Antum yang memakai baju bercorak. Bercorak garis ada? Ya ada garis-garisnya. Ada. Yang warna terserah, ada garisnya. Ya ada garisnya ada. Biasanya baju ada garisnya. Antum. Ya ini ada garisnya ini. Antum, kom. Nah ini ada garisnya. Kom. Kom ya bunuh. Ya kera. Iqra. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Hadiahnya jazakallahu khair wa barakallahu fiikum. Baik. Mana kemarin ya? Saya mah lupa. Yang kemarin, minggu kemarin mana? Siapa? Lupa mas saya. Insyaallah kita lanjut hadis 219. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Innama ana basyarun, tidak lain aku basyar, manusia. Manusia basyar. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Tidak lain kalian takhtasimun, melaporkan kepada saya. Takhtasimun artinya melaporkan kepada saya perkara yang kalian berdebat, bertengkar. Takhtasimun. Sesungguhnya saya ini tidak lain basyar, manusia. Wa inakum, dan sesungguhnya kalian takhtasimun ilayya. Takhtasimun yakni tatarafa'un, melaporkan, mengaduhkan kepada saya. Nah, untuk saya memutuskan urusan kalian. Takhtasimun ilayya. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan, bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi na'am ba'dakum, sebagian kalian itu lebih mengetahui, alhan ay a'lam, lebih mengetahui dengan hujjahnya, alasannya, min ba'din, daripada sebagian. Nah, sesungguhnya salah satu dari kalian itu lebih alhana, lebih mengetahui dengan hujjahnya, alasannya, daripada sebagian. Dua orang bertengkar, yang satu pandai bicara, yang satu tidak bisa bicara. Nah, apa akibatnya? Fa'aqdiya lahu binahwi ma'asma'u. Maka aku memutuskan. Fa'aqdi lahu binahwi ma'asma'u. Maka aku memutuskan baginya binahwi ma asma', sesuai yang aku dengar. Naam, si A bertengkar dengan si B. Si A pandai bicara, si B tidak mampu bicara. Hujjahnya si A lebih kuat dalam menyampaikan, sementara si B tidak banyak bicara. Sehingga saya memutuskan lahu baginya sesuai yang saya dengar. Binahwi ma asma', sesuai yang saya dengar. Faman qadaitu lahu bihaq akhihi. Maka barang siapa yang saya memutuskan kepadanya. Nah, maka barang siapa yang aku memutuskan kepadanya bihaqi akhihi, dengan mengambil hak saudaranya. Innama aqta lahu qit'atan minan nar. Maka tidak lain saya memutuskan, innama aqta'u, tidak lain aku memutuskan atau memberikan kepadanya qit'ah minan nar. Qit'atan minan nar. Tidak lain aku telah memberikan kepadanya qit'ah minan nar, bagian dari neraka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dzakara muallif, muallif yakni Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan fi babi tahrimi dzulm, dalam bab haramnya berbuat zalim. Wa wujubi raddil madzalim ila ahliha, dan kewajiban mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Hadis Ummu Salamah. Dalam hadis ini yang baru kita baca, wa fi hadza al hadisi dalilun. Dalam hadis yang kita baca, barakallahu fiik, yang pertama, hadis ini menunjukkan ala anna rasula sallallahu alaihi wasallam basyarun mislana. Beliau adalah manusia seperti kita. Naam, manusia seperti kita. Artinya laisa malakan, laisa malakan, bukan malaikat. Minal malaika. Bal huwa basyarun ya'tari, mayatari al-bashar. Bahkan beliau sosok manusia ya'tari, yang bisa menimpa. Mayatari al-basharu, perkara yang menimpa manusia. Nah, karena dia manusia, bisa menimpa sesuatu yang menimpa manusia biasa. Bimuktadha tabi'atil bashar, sesuai dengan tabi'ah basyariyah. Seperti apa tabi'ah basyariyah? Perkara yang secara tabiat manusia mendapatkan hal tersebut seperti fahuwa beliau sallallahu alaihi wasallam yaju'u wa ya'tish. Beliau ditimpa ju' lapar. Wa ya'tish haus. Ya. Jadi Nabi ini tetap lapar dan haus. Ya. Ditimpa lapar dan haus. Kenapa? Manusia. Bukan malaikat. Beda dengan malaikat. Mereka tidak makan, tidak minum seperti kita. Sehingga tidak ditimpa lapar seperti manusia. Bahkan beliau pernah ditimpa lapar sampai mengganjal mengganjal kainnya ya dengan batu. Bayanda melorot sirwalnya. Saking tidak ada makanannya. Di saat peceklik menimpa kaum muslimin. Barakallahu fik. Wa yabrudu wa yahtar. Ditimpa dingin dan panas. Beliau juga merasakan dingin. Menimpa padanya panas. Wa yanamu wa yastaqid. Tidur. Bangun. Ya, karena manusia. Wa yakulu wa yashrab. Beliau juga manusia. Makan, minum. Bahkan yadkuru wa yansa. Beliau ingat dan lupa. Yadkuru wa yansa. Beliau ingat dan lupa. Sehingga beliau pernah sholat duhur atau asar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat salam, beliau langsung duduk di bawah pohon. Datanglah kepadanya sahabat, aku sehari itu sholat ya Rasulullah amnasita. Sholat ini di kita dikosor atau anda lupa ya Rasulullah. Beliau berani bertanya, aku siratis sholatu amnasita. Apakah sholat ini dikosor atau malah anda lupa ya Rasul? Begitu. Ternyata diingat oleh sahabat, beliau lupa. Maka beliau mengajak sahabat yang tersisa untuk menambah yang kurang dan sujud sahwi. Makanya ada sujud sahwi. Sujud karena lupa. Mungkin kurang. Barakallahu fikum. Wa ya'lamu, beliau juga ya'lamu, mengetahui, wa yajhalu, dan tidak tahu. Mengetahui dan tidak tahu. Tidak tahu apa yang tidak diberitahu oleh Allah. Termasuk di sini kisah ketika 2 orang bertengkar di hadapan beliau dan minta keputusan dari permasalahan yang ada. Maka beliau hanya mendengar, memutuskan sesuai yang didengar. Yang tidak didengar tidak tahu. Itu beliau. Ya'lamu wa yajhalu ba'dha syai' kal basyari tamaman. Dia seperti manusia sempurna. Persis seperti manusia maksudnya. Persis seperti manusia. Kama yaqulu dalam hadis ini beliau bersabda, innama ana basyarun mislukum, saya tidak lain manusia seperti kalian. Maksudnya basar seperti kalian tadi. Kadang beliau haus, lapar. Kadang beliau tidur, bangun, makan ya. Kadang beliau lupa, kadang ingat. Itu yang dimaksud sisi al-basar. Wahakada demikian pula amarahullah, Allah menyuruh Azza wa Jalla ayu'lina lil mala'i, agar beliau mengumumkan kepada makhluk al-mala', agar beliau mengumumkan kepada seluruh makhluk dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya. Qul, katakan. Innama ana basyar, saya tidak lain basyar, manusia, mislukum, seperti kalian. Maksudnya seperti kalian, kalau beliau ditimpa lapar, dia ingin makan. Ditimpa musibah, terkena pedang, keluar darah ya. Sebagaimana kisah ketika perang Uhud, kena luka, keluar darah ya. Barakallahu fikum, manusia. Nah, demikian kata Allah, yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Ini yang membedakan kita dengan beliau. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Apa wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepadanya? Innama ilahukum ilahu wahid. Tidak lain sesembahan kalian yang benar itu hanya sesembahan yang satu, Allah. Sehingga kalau demikian kata Syekh, falastu ilahan yu'bad wala rabban yanfa' wala yadur. Sehingga beliau diperintahkan untuk mengumumkan, falastu ilahan yu'badu, saya bukan sesembahan yang diibadai. Karena ada orang menganggap, meyakini, sebagaimana keyakinannya orang Nasoro, ya, Nabi Isa bukan sekedar Nabi, tapi dia Tuhan. Ini yang menimpa Nasoro. Demikian pula Yahudi. Ketika dikirimkan Nabi yang Masya Allah diberi oleh Allah kekuatan memimpin pertempuran, selalu menang, namanya Uzair. Maka ketika melihat sosok Nabi bernama Uzair, seorang yang memimpin mereka dan selalu berperang dan menang, mereka mengatakan, Uzair bukan hanya Nabi, anaknya Allah. Kesyirikan menimpa Nasara, kesyirikan menimpa Yahud, maka jangan sampai menimpa kaum muslimin. Maka diumumkan, innama ana basyar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya bukan sesembahan yang disembah. Wala rabban yanfa'u wa yadur. Saya bukan rob, pengatur, yang bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Bukan. Bal alaihi salatu wassalam, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Bahkan beliau sendiri tidak mampu menguasai atas dirinya sendiri, baik berupa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, tidak mampu beliau. Ya, sebagaimana dalam ayat, lau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau saya mengerti barang gaib, lau kuntu a'lamul ghaib lastaqsartu minal khair, pasti saya banyak mendapatkan kebaikan, yakni harta. Wa ma massani yasu, dan aku tidak ditimpa kejelekan. Lihat. Tapi ketika perang, beliau masuk ke lubang jebakan orang kafir. Perang Uhud, terdesak mundur, hanya kejeglong, masuk jebakan. Kalau seandainya beliau ngerti ada jebakan di belakangnya, tidak akan terjatuh. Hanya dilempar dengan batu beliau. Sampai terdengar berita, kutilah Muhammad. Berarti beliau tidak tahu. Sehingga berdarahlah beliau. Kalau seandainya mengerti barang gaib, tidak akan ditimpa dengan asu. Ya. Barakallahu fik. Wa bihadza tanqati'u jami'u subahi alladziina yu'allikun bi rasul sallallahu mimman yad'una. Dengan ayat ini, dengan ucapan ini, ucapan beliau sendiri, tanqati' terpatahkan semua subhat yang mereka orang-orang yang yata'allaqun menggantungkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam miman yad'una, orang yang berdoa kepada Rasul. Ya, ketika haji di depan kubur beliau panggil, ya Muhammad akhisna, bantu saya. Ya Muhammad urzukna, wahai Muhammad beri rezeki saya. Barakallahu fikum. Beliau tidak bisa memberikan sesuatu yang kau minta. Atau ya'buduna, mereka beribadah kepadanya sambil bawa peciknya dicopot, gosok-gosokan ke tembok kuburan Nabi. Wah, peci barokah. Sehingga kalau peci ini kalau dagang laris. Nah, ini sudah menjadikan beliau sebagai Rabb. Na'udzubillah min dzalik. Ayu amiluna hulikas fiddur, atau mereka bercita-cita agar Muhammad kasfiddur bisa menghilangkan bahaya. Sehingga mereka barakallahu fik meyakini demikian kepada beliau. Terbantah dengan ayat ini. Ayu amilunahu lijalbil khair, mereka berangan-angan bercita-cita Nabi bisa mendatangkan lijalbil khair, mendatangkan manfaat. Maka fa innahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam la yamliku dzalik, tidak mampu menguasai itu. Kalau ingin mendapatkan rezeki, mohonlah kepada Allah. Ingin mendatangkan kemudahan urusan, mintalah kepada Allah. Jangan kemudian meminta kepada beliau. Apalagi sambil membaca asraqal badru alaina, asraqal badru alaina. Telah tampil, telah datang kepada kami Muhammad. Berdiri, kumu berdiri. Sambil asraqal badru alaina. Diyakini Muhammad turun hadir di tengah majlis menyalami mereka. Masya Allah. Sampai ditulis di sepanduk bersalaman dengan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Bersalaman dengan Rasul, Rasul dikubur. Kok bersalaman dengan Rasul, kata mereka. Asraqal badru alaina, Rasul mau datang, ayo salama. Kumu berdiri. Masya Allah. Maka dibantah dengan ucapan beliau sendiri dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dan dalam surat Al-Jin 21-23. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakan. Qul, katakan. Muhammad mengumumkan kepada manusia. Inni la amliku lakum, sesungguhnya aku tidak menguasai kalian. Dharran, menguasai, menghilangkan dhar, wala rosada, dan tidak pula petunjuk. Bahaya, petunjuk itu milik Allah yang mengatur, bukan saya. Nah, kul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan pula, sesungguhnya aku lan yujirani minallah, tidak ada yang bisa menolong saya dari Allah seorang pun. Lan yujirani minallah, tidak ada seorang pun yang melindungi saya dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahwat multahada, dan aku tidak mendapatkan dari selain Allah multahada, tempat berlindung. Beliau sendiri berlindung kepada Allah. Tayyib, kenapa kamu malah berlindung diri kepadanya? Bahkan meminta dengan memanggil, menyebut nama beliau supaya dibaca sekian kali, akan datanglah beliau. Ini dibantah oleh Allah. Illa balagham minallahi wa risalati, saya hanya menyampaikan risalah dari Allah. Tidak lain saya ini balagan, orang yang menyampaikan dari Allah dengan risalahnya. Ayat yang dimaksud dalam ayat, lau aradallahu ayusibani bisu ma'ajarani minhu ahad. Kalau Allah ingin menimpakan kepada saya sesuatu kejelekan, ma'ajarani, tidak ada yang bisa melindungi saya dari Allah Azza wa Jalla seorang pun. Ketika beliau menjelang wafatnya, ya, ditawarkan, dan beliau dalam keadaan sakit, ya, dan dipangku oleh Aisyah, tersadar pingsan. Tidak ada yang bisa membantu saat datang ajal kematian. Begitulah beliau. Ya. Kalau seandainya dia pencipta alam, sebagian mengatakan laula nur Muhammad, bahwa anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya, kalau bukan karena nurnya Muhammad tidak tercipta alam semesta. Berarti dia pencipta alam semesta. Ini terbantah dengan ayat. Illa balaghan, hanya menyampaikan minallah risalatihi. Barakallahu fikum. Kemudian setelah beliau membuka kalimat innama ana basyarun mislukum, beliau ingin memberikan kalimat yang sangat penting. Apa itu? Innakum takhtasimun ilayya. Sesungguhnya kalian takhtasimun, melaporkan kepada saya pertengkaran kalian. Pertengkar si fulan dengan si alan. Yakni faidha kuntu basyara, kalau saya ini sosok manusia biasa mislukum seperti kalian, fa inni la'alamu minal muhiq minkum wa minal mubtil. Saya tidak tahu antara yang hak, yang benar di antara kalian, dan siapa yang batil. Saya tidak tahu sebelumnya. Sebelum kalian bercerita, saya tidak tahu apa yang terjadi pada kalian. Siapa yang hak, siapa yang batil. Begitu. Setelah itu kalian takhtasimun ilayya, melaporkan urusan pertengkaran kalian kepada saya. Yakni tatahakamuna ilayya, kalian minta dihakimi oleh saya. Fil khusuma, dalam pertengkaran. Maka beliau mengatakan dalam hadis ini, fala'ala ba'duk ba'dakum alhan ayakuna alhan, fayakunu ba'dukum alhan minal ba'd. Bisa jadi salah satu dari kalian alhanu, lebih tahu bicaranya, lebih pintar, minal ba'dil akhar fil hujjah, dibandingkan yang lain dalam menyampaikan alasan. Ya. Maksudnya alhan di sini afsah, lebih fasih. Wa aqwa kalaman, lebih kuat ucapannya. Kalau bicara mantap kalimatnya. Sedangkan yang satu terbata-bata ngomong. Ya. Yang satu tidak banyak bicara. Mungkin ingatannya kurang. Yang satu diingat-ingat terus. Sehingga orang ini mampu mengalahkan lawannya. Yukal, dikatakan fulanun hajid wa fulanun du jadal. Hajid artinya orang yang memiliki jadal, kemampuan berdebat. Wa yuqawi ala ghairi fil hujjah, dan diberi kekuatan untuk melawan, membantah hujjah orang lain. Kama qal, seperti dalam kisah Nabi Dawud, dalam surat Sad 23. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Apa ayat sebelumnya? Apa ayat sebelumnya ya Bunai? Inna hadza apa? Inna hadza akhi, sesungguhnya ini saudara saya, lahu tis'atun wa tis'una na'jah, memiliki 99 kambing. Wali na'jatun wahidah, saya cuma punya satu kambing tok. Ya. Lalu yang punya 99 kambing berkata, akfilniha, serahkan kambingmu untuk saya. Dia ngaku-ngaku, itu kambing saya, bukan kambingmu. Akfilniha, serahkan kambingmu untuk saya. Kata Allah, wa azzani fil khitab, dia mengalahkan saya. Fil khitab, dalam berdebat. Ngomongnya pinter. Yang tidak pintar ngomong kalah. Ya. Apalagi kambingnya 99, dia cuma berapa kambing? Cuma satu. Diaku sama yang punya 99. Apa sebabnya? Karena wa'azzani fil khitab, dia mengalahkan saya di dalam perdebatan. Gitu ya. Dalam kisah Nabi Dawud. Nabi Dawud apa Nabi Sulaiman? Nah, sebab. Coba dibuka lagi kisah ini. Al-muhim, ai ghalabani fil khitab, dia mengalahkan saya di dalam ucapan. Wal mukhasamah, dalam pertengkaran. Maksudnya antara dua orang yang bertengkar, yang satu punya 99 ekor kambing, yang satu cuman punya satu ekor kambing, yang punya 99 menyampaikan, serahkan kambing untuk saya. Karena hal hujjah, yang punya seekor kambing terkalahkan hujjahnya. Wahakada, demikianlah. Alhan, yakni abyan. Demikianlah, yakni alhan, yakni abyan. Lebih jelas, wa afsah, lebih fasih, wa adhar, lebih jelas ucapannya. Sehingga yang tidak jelas omongannya, hujjahnya terkalahkan. Sehingga Nabi memutuskan apa yang didengar saja. Hada musyahid, ini hal yang musyahid, bisa disaksikan. Faqad tajidu isnain, kau dapatkan dua orang yatahakaman ilal qadi, mengadukan keputusan permasalahannya kepada qadi. Ahaduhuma yakun, salah satunya dalam keadaan indahu lisanun wa indahu bayanun wa hujjatun wa quwwatu jadal. Yang satunya memiliki lisan, memiliki bayan, penjelasan, dan hujjah, dan kuat dalam berdebat. Wasani, yang kedua duna dzalik, sebaliknya. Sebaliknya, tidak banyak bicara, hujahnya tidak banyak diucapkan. Wa ingkanal haq, walaupun sebenarnya yang kedua yang benar, pihak pertama salah. Wa yahkumul qadi lil awwal, sehingga qadi memutuskan dengan keputusan kepada pihak yang pertama yang dimenangkan. Kenapa dimenangkan pihak yang pertama? Karena hakim mendengar sepihak. Pihak pertama lebih jelas ucapannya, hujahnya, alasannya, padahal dia batil, orang salah. Ya. Adapun yang kedua, orangnya benar sebenarnya secara hukum, tapi tidak bisa banyak bicara, kuat, tidak mampu menjelaskan secara detail, sehingga hakim memutuskan sesuai yang didengar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah keputusan yang tidak sesuai sehingga pihak yang kedua terdolimi oleh pihak yang pertama. Ya apa tidak? Dia yang benar kok malah disalahkan? Dia yang berhak mendapatkan kok malah dikalahkan oleh hakim? Maka pihak yang pertama mendolimi pihak yang kedua. Terzolimilah pihak yang kedua. Ini syahid dalam bab. Nah, ketika seorang qadhi memutuskan keputusan kepada orang yang meminta keputusan tidak sesuai apa yang dia ketahui berbeda dengan apa yang terjadi, maka beliau mengatakan walihada qol innama aqdi binahwi ma asma, saya memutuskan hukum sebagaimana yang saya dengar. Aqdi binahwi ma asma, saya memutuskan sesuai yang saya dengar saja. Fashatun kabiratun lil qudat. Di sini kelonggaran yang besar bagi seorang qadhi. Wa annahum la yukallifuna bisyai' ghab'anhum. Para qadhi, para hakim tidak dibebani sesuatu yang gaib dari mereka. Artinya yang tidak diketahui tidak terbebani. Bal yaqdun hasbal bayyinat. Bahkan mereka memutuskan keputusan sesuai bayyinat, bukti-bukti. Alati baina aidihim, yang ada di depan mereka. Fa in akhta'u falahum ajrun. Kalaupun qadhi itu keliru, tetap dapat pahala. Ya. Wa in asabu falahum ajran. Kalau mereka tepat, benar dalam memutuskan perkara, dapat dua pahala. Wala yukallifun ma wara'a dzalik. Karena mereka tidak dibebani sesuatu yang di belakang kemampuan mereka. Ya, karena tidak semua urusan dia tahu. Mungkin si A yang pandai ngomong bisa mendatangkan bukti-bukti palsu karena duitnya banyak. Sementara si B yang benar tidak banyak bicara, tidak mampu memberikan hujah dan tidak bisa mendatangkan bukti-bukti karena lemahnya dia. Sehingga keputusan hakim si yang pertama yang dimenangkan. Apalagi kadang barakallahu fikum hakim-hakim yang kurang baik kadang. Dia menerima sesuatu yang bukan haknya supaya memberi keputusan yang diharapkan. Ini lebih jelek lagi. Sehingga barakallahu fikum ketika hakim sudah berijtihad bersungguh-sungguh mendengarkan, mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Nah, secara upaya dengan sungguh-sungguh kok keliru? Tetap dapat ajr. Baik. Bal wala yahilu lahum ayahkumu bihilafi dhahir. Bahkan seorang hakim tidak halal memberi keputusan bihilaf ad-dhahir, menyelisihi yang nampak. Ketika hakim bertanya kepada saksi, kamu betul-betul menyaksikan? Iya. Berani bersumpah? Wallahi saya berani bersumpah. Iya, saya terima. Berani bersumpah urusan dia dengan Allah. Lalu datang lagi yang kedua. Mana buktinya? Ini buktinya. Betul ini betul sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Wallahi saya bisa berani membuktikan. Hakim hanya mendengar ucapan. Ketika berupaya mendatangkan upaya supaya betul-betul sesuai dengan hukum, maka diputuskanlah sesuai yang diketahui. Nah, bal li'annahum law hakamu, karena kalau hakim memberikan hukum bi khilafi dhahir, menyelisih yang nampak, la adda dhalika ilal fawdo, akan mengantarkan kepada fawdo, kekacauan. Fawdo itu suasana kacau, tidak sesuai dengan yang diharapkan, terjadi kekacauan. Nah, ini saya sudah datangkan bukti, kenapa tidak diterima? Ini orang sudah berani bersumpah, kenapa tidak diterima? Padahal sudah jelas. Justru hakim akan dipertanyakan, lu kenapa tidak diterima? Wa adzalika ila ittibah, istibahi wa ila tuhmah. Bahkan kalau hakim memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang nampak, akan mengantarkan itu kepada istibah, keraguan dan tuduhan. Wah, jangan-jangan kamu sudah disuap sehingga tidak berani memutuskan bukti yang sudah jelas. Hah? Muncul tuhmah, tuduhan. Wah, suap apa kamu? Itu bahayanya. Makanya memberi keputusan sesuai yang didengar. Walikil al-qadhi ahkumu bi khilafi adh-dhahir li sababin min al-asbab. Walikil, maka dikatakan, pasti akan dikatakan kepada qadhi yang menghukumi keputusan berbeda dengan apa yang nampak, la sababun min al-asbab, akan menjadi sebab dari sekian sebab-sebab yang muncul. Sehingga seorang qadi walihada kanal wajibu alal qadi ayahkuma bidzahir. Setiap orang yang memberi keputusan sebagai qadi, sebagai hakim, dia menghukumi secara zahir. Wal batin yatawallahullah azza wajal. Adapun yang batin, diserahkan itu kepada Allah. Contohnya apa? Walau idda'a shakhsun ala akhar riyalin. Kalau ada orang mengaku-ngaku atas orang lain dengan 100 rial. Wa atal mudda'i bisyuhudisnain. Datang orang yang menuduh dengan mendatangkan saksi-saksi dua orang. Fa'ala al-qadhi bagi qadhi ayyakuma bi subutil mi'ah fi dhimmatil mudda'i alayh. Maka bagi hakim menyerahkan 100 rial kepada orang yang mengaku memiliki 100 rial dengan dua saksi. Wa in kana yastabihu fi syuhud illa anna fi hal istibah yajibu ayata harra. Jika tidak ada kesamaran dalam persaksian, kecuali kalau pada kondisi kesamaran wajib hati-hati. Misalnya ada uang hilang 100 ribu, misal tiba-tiba ada orang yang kehilangan 100 ribu, maka seorang ketika menuduh, kamu yang mencuri, yang dituduh mana buktinya? Ini dua orang saksi melihat kamu. Nah, ketika mengingkari, enggak, saya bersumpah kamu. Enggak berani bersumpah, berarti kamu yang mencuri. Hah? Hakada, seorang hakim. Wallahi saya tidak mencuri. Ya sudah, urusan kamu dengan Allah. Kalau masuk perut kamu, itu barang haram, itu bahaya bagi kamu. Takwalah kepada Allah, misalnya ya. Selesai urusan. Nah, selesai hakim memberi keputusan. Soal suatu saat tiba-tiba si fulan ini kok terjadi lagi. Nah, betul kan kamu? Itu urusan lain. Kalau sudah bersumpah sudah. Itu contoh. Sehingga tidak boleh seorang bermudah-mudah. Harus ada bukti, ada persaksian, ada sumpah kadang dalam sebuah kasus. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu.